Tetapi orang yang beradab pasti berakhlak. Karena adab itu ada dua. Ada akhlak mahmuda dan ada akhlak madmuma. Ada akhlak yang terpuji dan ada adab yang ada akhlak yang tercela. Sedangkan kalau adab, semua akhlak yang terpuji, maka itu bagian daripada adab. Makanya tidak ada kita mendengar istilah akhlak makan, tidak ada. Yang ada adalah adab makan, pasti yang baik-baik. Tidak ada akhlak bertetangga, akhlak berpakaian, tidak ada. Yang ada adab bertetangga, adab berpakaian, begitu seterusnya. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang mengatakan akhlak dengan adab berbeda. Yang tengah kita bicarakan ini adalah adab makan. Petunjuk Nabi seputar makan. Waktu itu kita bagi menjadi tiga bagian materinya. Supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang petunjuk Nabi sebelum makan. Dan ini sudah kami sampaikan bulan yang lalu. Petunjuk Nabi sebelum makan. Kalau tidak salah ada 6 poin. 6 poin petunjuk Nabi sebelum makan. Apa saja itu? Yang pertama adalah, ini mereview dari apa yang sudah kita catat pada bulan yang lalu. Yang pertama adalah, makanlah makanan yang halal. Karena jika tidak, maka akan menjadi sebab tidak terkabulkannya doa. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah dari daging yang tumbuh dari barang yang haram. Maka makanlah makanan yang halal. Dan waktu itu juga kami singgung, mengapa Nabi itu lebih banyak menikmati masa sehatnya daripada masa sakitnya. Jadi kalau dilihat, Nabi sakit mungkin seumur hidup cuma 4 kali Nabi sakit. Dan itu pun semuanya karena faktor dari luar, bukan karena kecerobohan beliau. Sakitnya Nabi karena diracun oleh orang Yahudi. Jadi makanan itu dibubui racun oleh Yahudi. Yang kedua, Nabi pernah disihir. Yang ketiga, Nabi pernah terluka pada saat perang Uhud. Yang keempat, menjelang ajal sebelum Nabi wafat, Nabi sakit demam kurang lebih sekitar 18 hari. Baik, berarti kalau begitu Nabi lebih banyak menikmati masa sehatnya daripada sakitnya. Kenapa Nabi kok lebih banyak sehat ketimbang sakit? Salah satunya adalah Nabi suka mengkonsumsi makanan yang halal saja. Nabi mencukupkan diri hanya menyentuh makanan yang halal saja. Yang syubhat, yang haram ditinggalkan. Oleh karena itu, ini petunjuk Nabi yang pertama. Makanlah makanan yang halal. Yang kedua, saya tidak sebutkan dalil ya, karena ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah haram hukumnya makan dengan menggunakan bejana, tempat yang terbuat dari emas dan perak, nggak boleh. Jadi piringnya, gelasnya terbuat dari emas dan perak. Jika itu terkait dengan warna, warnanya warna gold, emas, keemasan, atau silver, perak, maka nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah bahan bakunya terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana kerajaan-kerajaan menggunakan alas makan seperti ini, maka itu dilarang. Yang ketiga adalah mengajak pembantu untuk ikut makan dan memberi makanan tersebut. Jadi tidak membeda-bedakan apa yang kita makan dengan yang mereka makan. Jadi sama-sama hamba Allah. Bahkan kita tidak boleh mengatakan mereka pembantu kita. Saya sudah sampaikan ini. Tetapi kita harus katakan mereka adalah saudara seiman yang membantu saya. Jadi kita tidak boleh menyebut mereka dengan pekerjaannya. Dia saudara saya, dia pembantu saya, dia adalah asisten saya, bukan. Yang benar adalah dia saudara saya sesama muslim yang ikut membantu pekerjaan saya. Itu yang benar. Ya, jadi tidak boleh mengatakan mereka dengan yaitu profesinya, tidak boleh. Apalagi sampai dikatakan dia kacung saya. Ya, dia supir saya, dia anak buah saya, bukan. Dia saudara saya seiman yang ikut membantu pekerjaan saya. Itu yang benar. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara makanan yang kita makan dengan yang mereka makan. Yang keempat adalah hendaknya ketika dihidangkan makanan, yaitu ditanamkan sikap tawadhu, rendah hati. Tidak boleh dengan sikap arogan, congkak, sombong, tidak diperbolehkan. Yang kelima, tidak boleh berlebih-lebihan ketika makan. Dan yang terakhir, hukumnya makruh tanzih, makan sambil berdiri. Makruh itu kan ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang berujung haram. Makruh tahrim, kalau makruh tanzih, makruh yang tidak berujung haram. Dibenci tapi tidak sampai haram. Jadi makan sambil berdiri ini adalah larangan yang tidak sampai pada hukum haram. Dibenci tapi tidak haram. Namun makan dan minum sambil duduk itu jauh lebih baik, karena itulah lebih mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita lanjutkan materi nomor 2, petunjuk Nabi ketika makan. Kalau tadi kan sebelum makan, sekarang ketika makan. Ini yang akan kita bahas sore hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena petunjuk Nabi ketika makan ini kurang lebih ada 24 poin. Ada 24 hal yang harus kita ketahui seputar petunjuk Nabi ketika makan. Bukan sebelum makan, ketika makan. Nanti ada lagi petunjuk Nabi sesudah makan. Nah, itu beda lagi itu. Ya, yang kita bahas ini baru yang nomor 2, petunjuk Nabi ketika makan. Apa saja? Satu, yang pertama, disunahkan makan sambil berjamaah. Makan sambil berjamaah. Mana dalilnya makan itu berjamaah? Dalil. Silakan dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 4 nomornya 2027, kita dengarkan, atau 2028 maksud saya, 2028, silakan. Dari Wahsy bin Harb bin Wahsy bin Harb, dari bapaknya, dari kakeknya, ia menuturkan, silakan jilid 4 2028. Enggak nyala. Nah itu tadi. Cek. Enggak nyala. Cek. Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. 2028. 2128. 2128. 2128. Dari Wahsy bin Harb. Silakan. Dari Wahsy bin Harb radhiyallahu, dari ayahnya, dari kakek radhiyallahu, dia menuturkan. Mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba. Silakan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan namun tidak kenyang. Kami ini makan tapi tidak merasa kenyang. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Beliau bersabda, apa kata Nabi? Najtami'una ala ta'amikum au tatafarraqun. Silakan. Beliau bersabda, apakah kalian berkumpul berjamaah pada saat makanan kalian? Baik, enggak usah pakai mic deh. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ketika makan berkumpul atau sendiri-sendiri? Ya. Lalu apa jawaban mereka? Qalu natafarraqu. Silakan. Beliau bersabda, berjamaah pada makanan kalian. Belum sampai di situ, ya. Ulang lagi. Mereka menjawab, kami berpisah-pisah. Nah, itu sampai di situ. Kami tidak makan berjamaah, tapi kami makan berpisah-pisah, sendiri-sendiri. Qala, lalu Nabi bersabda, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi yubarak lakum fi. Silakan. Beliau bersabda, ya, berjamaah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Terus, niscaya kalian akan diberkahi padanya. Baik, makanlah kalian berjamaah dan sebutlah nama Allah, niscaya kalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, kalau di depan saya ini adalah meja makan, lalu kemudian setiap orang yang makan di meja makan tersebut piringnya sendiri-sendiri, maka ini yang namanya bukan makan berjamaah dan tidak ada berkah di sini. Enggak ada. Enggak ada. Jadi makan itu bukan satu meja makan, bukan. Tapi satu nampak yang di situ banyak tangan, bukan satu meja makan, bukan. Tapi satu tempat dipakai banyak orang, yaitu namanya makan berjamaah. Jadi kalau piringnya sendiri-sendiri, suami piring sendiri, istri piring sendiri, anak-anak piring sendiri, sekalipun satu meja makan, maka ini bukan yang dimaksud dengan makan berjamaah yang mendatangkan berkah. Makanya di rumah kita ini kalau bisa punya tempat yang agak besar, nampan, yang dipakai untuk makan berjamaah suami istri dengan anak-anak. Bayangkan, iya, Nabi SAW pernah makan berjamaah bukan dengan putra-putra beliau, bukan, karena putra beliau wafat pada saat masih kecil, tetapi Nabi makan dengan anaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Nabi makan, ya, saling mendekat, ya. Bahkan di situ ada nasihat. Makanya kalau dalam rumah tangga seorang ayah duduk di depannya itu anaknya, ya, antar kepala saling berdekatan lalu saling memberikan nasihat sebagaimana Nabi menasihati anaknya Ummu Salamah. Apa kata Nabi kepada namanya anak, tangannya ke kanan ke kiri, ke sana kemari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, ya, apa kata Nabi, ya ghulam samillah, wahai anak, ucapkan bismillah, sebut nama Allah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan yang terdekat olehmu. Jadi kalau makan jangan terlalu jauh. Makanya kata para alim ulama, kalau misalnya satu nampan itu ikannya sama, sama-sama ayam, sama-sama ayam. Ya, sama-sama ayam. Saya mau tanya, kalau kita makan berjamaah, yang di depan kita ini saudara kita atau kompetitor kita? Ya, ini saudara kita atau kompetitor kita? Sebab kadang-kadang kalau makan berjamaah, saudara yang ada di depan kita, kita anggap kompetitor kita. Iwa oleh kedir, aku oleh ciri, iwa kompetitor. Ya, padahal jadilah orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita terima. Seperti ini. Jadi kalau ikannya sama, ikannya sama, sama-sama ayam. Cuma bedanya kita dapat paha, teman kita dapat dada. Dada lebih besar daripada paha. Maka qanaah. Tidak usah mengambil yang terjauh dari kita. Kita ambil, tidak usah. Apa yang ada, tapi tetap satu nampak. Kalau misalnya ikannya tidak sama, beda-beda. Samping kanan kita, dia dapat kambing bakar. Di depan kita dapat bubur rujak. Ya, terus kemudian yang ada di sebelah kiri kita, ini mendapatkan ikan laut, kakap. Misalnya, sedangkan yang di depan kita, sambal terasi. Ya. Ya, apa kira-kira? Kamu masuk kelihatan dia, gitu ya. Maka ambillah yang terdekat. Ya, ini sudah takdirnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka bolehlah kita mengambil yang tidak jauh dengan jangkauan kita. Enggak masalah, ya. Tetapi dalam hal ini adalah tetap satu tempat. Jadi seringkali kaum muslimin menghindari makan berjamaah karena yang dilihat adalah sesuatu yang jorok. Kesannya makan berjamaah itu jorok. Saya memang pernah beberapa kali sempat mampir ke beberapa pondok pesantren. Ketika dihidangkan makan berjamaah, memang dalam hati saya kesannya jorok. Kesannya, tanda kutip, dalam hati saya jorok. Kenapa? Ini nasi ditaruh di nampan, ikannya semua ditumpuk jadi satu terus diurap. Nah ini gak ijen di sini, jorok. Tapi kalau kita lihat makan berjamaahnya itu adalah misalnya di Masjid Nabawi saat buka puasa Ramadan. Nah, insya Allah semuanya bakal kepingin. Bagaimana itu? Tetap nasinya di tempat yang sama, lauk pauknya di tempat yang berbeda. Mereka menginginkan lauk pauknya mana, mereka ambil, mereka taruh, baru mereka makan di tempat yang sama. Jadi tidak tercampur jadi satu terus dikurang. Jadi kesannya jorok. Nah, makanya mungkin sebagian kaum muslimin tidak mau makan berjamaah, mungkin karena dia salah yang dia lihat, ya. Oleh karena itu maka biasakan kita di rumah tangga kita makan berjamaah. Itu nomor satu. Nomor dua, menunggu makanan yang panas hingga menjadi dingin. Ini di sini ada kitab silsilah kisah. Punya kitab silsilah kisah. Hah? Ada tak? Oh ini ada silsilah kisah ini. Ya. Sebentar, iya itu betul. Insya Allah yang kena jazakallah. Silakan coba silsilah kisah. Coba dibuka nomor 392. Mudah-mudahan sama karena itu pakai nomor asli di sini. 392. Silakan coba dibantu. Silakan dari Asma betul. 392. Dari Asma. Iya dari Asma. Iya baca silakan. Berarti betul silakan. Ayo. Dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan, sesungguhnya lebih banyak berkatnya adalah makanan yang lebih hilang panasnya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tak ketemu enggak nomornya? Nah, silakan ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya sesungguhnya mana? Oh, sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Saya tunjuk. Iya. Iya. Nah, ini. Ya. Sesungguhnya aku mendengar dari Asma Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lebih banyak berkatnya adalah makanan yang lebih hilang panasnya. Itu ada. Jebret, Pak, ini ya. Ya, jadi makanan itu semakin berkah apabila dia dingin. Semakin makanan itu di atasnya masih terlihat gelegaknya, panasnya, maka tidak ada berkah. Oleh karena itu saya mau tanya kepada antum, kira-kira makan soto dingin enak gak? Makan rawon dingin enak gak? Ya. Ya, kita mengatakan kendal atau mungkin rasanya sudah nggak enak. Enaknya itu adalah masih hangat-hangat atau masih panas. Ya, bahkan kalau dia dingin maka dia kendal dan seterusnya kurang lezat kalau disantap. Maka yang seperti ini untuk perasaan saja. Makanan itu semakin hilang gelegaknya, uangnya. Artinya dia dingin itu semakin besar berkahnya. Justru mengkonsumsi makanan yang masih panas untuk kesehatan itu kurang bagus. Di sini ada dokter, silakan ditanya nanti. Ya, Baik, jadi itu yang nomor dua, menunggu makanan yang panas hingga menjadi dingin. Itu nomor dua. Ya. Dan jangan ditiup, jangan meniup makanan, karena yang kita keluarkan ini kotoran. Biarkan dia dingin. Ustaz, kalau tak masukkan kulkas apa Ustaz? Supaya dingin dia, ya. Biarkan saja sampai dingin, hilang kelegaannya, silakan boleh kita makan. Baik, nomor tiga, jangan suka mencela makanan seperti kata-kata terlalu asinkah, terlalu tipiskah, kurang matangkah. Jangan, suka dimakan, gak suka jangan dimakan, jangan disentuh. Jangan suka mencela makanan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan beliau mencela orang, makanan tidak pernah dicela oleh Nabi. Suka dimakan, gak suka, tidak disentuh dan tidak dimakan. Lah kita kadang-kadang keterlaluan, zalim. Apa itu? Sudah dicela, kok aneh ya, rasanya kok aneh ya, asih ya. Tapi teh, habis. Dicela tapi teh, kok tipis ya, kok asin ya, ini kok kurangannya kelihatannya, tapi habis, ini dolim, gak boleh. Ya. Maka Anda suka makan, gak suka jangan dicela. Karena ada orang itu sedikit rewel, itu ada dalam masalah makanan. Ini Bali kok gak merah, Bali kok orange warnanya, ya berarti ose, bukan Bali berarti, segitu aja. Ya, sebab ada seorang suami itu agak rewel. Ya, jadi dimasakkan istrinya, iki kon masakan mana kok begini begini. Suka makan, gak suka selesai. Ya, jangan suka mencela makanan. Baik, mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka dalilnya riwayat Muslim, nomornya 2064. Silakan. Sahih Muslim, ya, dibantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata 2064. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela suatu makanan. Aku tidak pernah melihat Nabi itu mencela makanan. Lanjut. Apabila beliau menyukainya, maka dimakannya. Terus. Dan apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau diam saja dan tidak dimakan. Coba redaksi yang satunya lagi dibaca, geser, masih tetap di nomor yang sama tapi beda redaksi. Silakan baca 2064. Betul. Tapi redaksinya beda. Oh ya, siap. Ayo baca. Dan aku berkata, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan suatu makanan. Terus. Apabila beliau menyukainya, maka dimakannya. Terus. Dan apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau diam saja. Ya, beliau diam saja dan tidak dimakan. Ya. Kita lanjut yang nomor 4. Tidak boleh bagi orang yang tidak diundang untuk ikut makan kecuali setelah izin dari tuan rumah. Tidak boleh orang yang tidak diundang ikut makan kecuali setelah mendapatkan izin dari tuan rumah. Ya, sebab kalau tidak haram hukumnya. Jadi kecuali kalau kita sudah dapat izin, saya bawa teman, apakah Anda izinkan untuk ikut makan bersama kita? Kalau dia mengatakan, silakan. Yang menjadi teman Anda itu juga teman saya juga. Silakan masuk. Silakan disantap, boleh. Tetapi kalau misalnya tidak diizinkan, mohon maaf, ini undangannya terbatas. Misalnya dengan bahasa yang mudah, saya tidak mengundang banyak orang, undangannya terbatas. Selesai, jangan memaksakan diri. Wes aku tekok dong, wes aku kapalkan, wes ya, aku tekok dong air. Ya, tapi Anda minum segelas airnya. Ya, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau tidak diundang, maka jangan datang. Dan jangan menyentuh makanannya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka riwayat Muslim, nomornya 2036, dari sahabat Abu Mas'ud Al Ansari radhiyallahu an. Silakan dibaca 2036. Baca. Dari sahabat Abu Mas'ud Al Ansari radhiyallahu an, dia berkata, ya, ada seorang laki-laki bernama Abu Syu'aib. Terus dia mempunyai seorang pelayan tukang daging. Terus pada suatu hari Abu Syu'aib melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu dari wajah beliau bahwa beliau sedang lapar. Terus maka Syu'aib berkata kepada pelayannya, kasihan, siapkan hidangan untuk lima orang. Siapkan hidangan untuk lima orang. Terus aku tidak kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Beserta empat orang lainnya. Lanjut. Setelah hidangan tersedia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tiba beserta empat orang lainnya. Ternyata dan seorang lagi mengikuti mereka. Ternyata ada satu orang yang mengikuti Nabi, membutuhi Nabi. Lanjut teruskan. Dan sampai itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa kata Nabi kepada Sahibul Bait yang mengundang Nabi? Silakan. Orang ini mengikuti kami. Orang ini dari tadi mengikuti kami. Lanjut teruskan. Jika kau izinkan, dia boleh makan. Silakan. Namun jika tidak, jika tidak, biarkan dia kembali. Kalau kau izinkan, biar dia ikut makan sama kita. Tapi kalau kau tidak izinkan, biarkan dia pulang pergi. Lanjut. Jawab Abu Syu'aib. Apa kata Abu Syu'aib? Sahibul Bait. Lanjut. Jangan. Tentu aku izinkan. Ya Rasulullah. Jangan, wahai Rasul, jangan disuruh pergi. Aku izinkan. Boleh makan bersama kita. Nah, dia. Jadi kalau tidak diizinkan, jangan ikut makan. Yang nomor lima, membaca tasmiyah bismillah ketika memulai makan. Hanya sekadar bismillah. Ada perbedaan antara bacaan basmalah dengan bacaan tasmiyah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, hanya bacaan bismillah tanpa menyertakan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi mengajarkan bacaan tasmiyah banyak keadaan. Mau keluar rumah, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Zikir pagi petang, Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama, tuh tiga kali itu dibacakan dan seterusnya itu bismillah. Contoh lagi mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bukan bismillahirrahmanirrahim. Contoh lagi masuk masjid, kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu dibaca doa masuk masjidnya, Allahumma fahli abwaba rahmati, keluar masjid kaki kiri, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi dua riwayat itu digantikan, dijadikan satu riwayat Ibnu As-Sunni dan riwayat Muslim. Yang riwayat Ibnu As-Sunni, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, jadi ada bacaan sholawatnya. Sedangkan berikutnya baru dengan Muslim, Allahumma fahli abwaba rahmatika wa sunzil. Jadi membaca bismillah. Contoh lagi memasukkan jenazah ke liang lahat. Jadi jenazah dimasukkan ke liang lahat, itu kepala dulu yang masuk dari arah kaki kubur. Jadi kepala dimasukkan dulu dari arah kaki kubur, bukan kepala kubur, kaki. Jadi masuk dulu kepala. Jadi bukan dari samping begini, bukan. Ya, tapi dari belakang, dari kakinya kubur itu masuk ke bawah. Itu sambil mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillah. Bismillah. Ya, jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, termasuk ketika maka ustaz menulis surat termasuk WA. Itu assalamualaikum ataukah bismillah? Jawabannya adalah dibedakan. Di zaman Nabi enggak ada WA ya. Ini enggak ada WA. Maka tolong dibedakan antara email dengan WA. Beda. WA kesannya dialog. Contoh kalau WA, gimana kabarmu? Jawab, alhamdulillah. Kalau kamu gimana? Mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Aku juga alhamdulillah. Dialog. WA itu dialog. Maka karena dialog, bukan bismillah. Assalamualaikum. Ngawali WA. Assalamualaikum. Kalau email identik surat. maka Nabi menulis surat-surat kepada para raja, bismillah. Surat itu bismillah. Kalau dialog, assalamualaikum. Jadi tolong bedakan antara percakapan sama surat. Baik. Jadi semua hal membaca bismillah. Lalu kapan baca basmalah? Ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an di awal ayat, kecuali surat At-Taubah, tanpa basmalah, hanya ta'awudz dan langsung membaca surat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lanjutkan, ketika makan baca bismillah. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2108. Nanti bisa dibaca sendiri ya, 2108. Yang nomor 6, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kecuali berkebutuhan khusus. Maafin cacat. Maka boleh dengan tangan kiri. Adapun jika dia tidak terkena uzur, maka dia menggunakan tangan kanan. Tidak boleh kidal. Apa itu kidal? Kiri dari lahir. Kidal itu kiri dari lahir. Makanya disebut kidal. Kepanjangannya kiri dari lahir. Baik. Maka tidak boleh. Harus dengan tangan kanan. Ustaz, saya itu makan tahu isi sebelah kanan, kirinya lombok, tahu isi masuk, lomboknya masuk, benarkah cara seperti ini? Salah. Lihat terus, dua-duanya harus kanan. Caranya gimana? Dijepit saja lomboknya, ini tahu isinya, dijepit lomboknya, maka tahu isi dimakan, lombok dimakan, tahu isi lombok bisa, teknis saja ya, seperti ini. Nanti dicoba, nanti ada enggak? Udah tahu saya. Ya, ini kan bukan buka puasa ya. Baik. Jadi makan dengan tangan kanan seperti itu ya. Baik. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 4, nomornya 2114. Ayo. Jilid 4, 2114. Dikasih tanda saja karena nanti nomornya berdekatan semua. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, isinya hendaklah setiap kalian makan dengan tangan kanannya. Stop, makan dengan tangan kanan. Stop, nanti dilanjutkan. Nomor 7 sekarang. Mengambil makanan yang terdekat. Terdekat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah. Kami nukil di dalam keterangan kitab At-Tamhid di juz yang pertama, beliau rahimahullah berkata, jika dalam meja hidangan terdapat beraneka ragam makanan, maka tidak mengapa mengambil yang jauh sesuai selera. Adapun sabda Nabi, makanlah dari yang terdekat, maksudnya jika makanan tersebut hanya satu macam saja. Kalau makanannya banyak macamnya, boleh sesuai selera kita, kita ambil. Tapi tetap harus tidak berlebihan. Mana dalilnya? Mengambil makanan itu yang terdekat. Coba dibuka yang tadi 2114, 2114. Lanjutkan, ulang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya hendaklah setiap kalian makan dengan tangan kanannya, terus minum dengan tangan kanannya, terus mengambil dengan tangan kanannya, dan memberi dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, terus memberi dengan tangan kirinya, dan mengambil dengan tangan kirinya. Baik, disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim nomornya 2022, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis Muslim nomor 2022 bersumber dari sahabat Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an. Dia berkata, silakan baca. Bahwa dia berkata, pada suatu hari aku makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengambil daging sekitar piring memilih hidangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah yang ada di hadapanmu. Makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang kalau kita diundang acara prasmanan, semua dilapangkan. Ya, semua diambil. Jangan, ini berlebihan. Sekadarnya saja, jangan berlebihan. Saya pernah menjumpai orang seperti ini. Dia sudah ngambil satu makanan. Ya, ternyata dia mau mengambil makanan yang kedua. Dia namani saya. Ustaz sudah coba gigilnya. Enggak, saya juga cukup ini sudah cukup ini ya. Dia ngambil gigil. Habis ngambil gigil, lalu kemudian Ustaz sudah anusan. Sudah sana Ustaz. Di situ ada kambing guling Ustaz. Ya, sudah tafadhol. Kalau antum mau silakan antum ambil. Ambil lagi dia. Ya. Terakhir dalam hati saya, kabar-kabar. Kenyang-kenyang ya. Saya sampaikan, apa antum tidak kenyang? Apa antum tidak kenyang? Awak dibikin berhubung Ustaz. Saya kesini Ustaz. Oh, Haji Mokok berarti ya. Jadi bayangkan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi semuanya, yaitu dia cicipin semuanya, nggak boleh. Secukupnya saja. Nomor 8, makan dari bagian pinggir makanan dan tidak memulainya dari tengah makanan, nggak boleh. Makan itu dari pinggir makanan, tidak dimulai dari tengahnya. Sebab kalau diambil tengahnya, maka hilang berkahnya. Berkah itu turun di bagian tengah. Makanya seperti makan nasi tumpeng, itu yang diambil pinggirnya atau atasnya. Atasnya, kasihan yang lain, karena dapat berkah. Maka ambil bagian pinggirnya, karena berkah itu turun dari atas, lalu kemudian ke pinggir. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Saya pernah cerita kepada antum kalau tidak salah. Saya pernah melihat ada seorang jual nasi pecel, yang nasinya itu dia kalau ngambil nasi itu diambil dari pinggir, sehingga nasi itu meroak. Ya, jadi tidak diambil dari tengah, tapi dari pinggir terus. Dan saya tanya, ya kenapa ibu ngambil nasinya kok seperti dikawali begitu, kenapa? Bu langsung ngambil atasnya, lo lantek nak berkai, sudah taklim terus. Ya, lantek berkai. Ya, itu yang benar itu memang. Jadi ngambil termasuk ikan, jangan ngambil tengahnya, kasihan. Ya. Makanya saya pernah menjumpai seseorang ngambil itu ikan, memang biasanya di tengah-tengah itu besar-besar. Ya, dia ngambil. Saya sampaikan karena ini antri. Saya bilang ambil pinggirnya pak, kasihan yang belakang nanti nggak dapat berkahnya. Ambil yang bagian pinggir-pinggirnya. Ya, jangan diambil tengahnya, kasihan yang belakang nanti. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita sunnah Nabi adalah makan di bagian pinggirnya, bukan bagian tengahnya. Memulainya di bagian apa ini dari bagian pinggir. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2123. Ayo dibuka 2123. Baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Isinya, berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Terus, makanlah mulai dari sisinya dan jangan kalian makan dari tengahnya. Nah, jangan kalian makan dari tengahnya, seperti itu, ya. Terus lanjut yang berikutnya nomor 9. Disunahkan berwudu sebelum makan bagi orang yang junub. Jadi bagi orang yang junub, mohon maaf, setelah melakukan hubungan intim, mohon maaf, ya. Maka dia kalau ingin melanjutkan tidur atau ingin menyentuh makanan, wudu dulu. Bagi orang yang junub, maka dia tidak boleh langsung menyentuh makanan, tetapi wudu terlebih dahulu. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 305. Baca Muslim 305. Ya, atasnya 461 ya. Atasnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah apabila dalam keadaan junub lalu ingin makan atau tidur. Tapi kalau dalam kondisi junub ingin makan atau ingin tidur, lanjut, maka itu wudu dengan wudu untuk sholat. Seperti wudu ketika sholat, ya. Terus kita lanjutkan, lo berarti belum suci? Ya belum, karena belum mandi besar soalnya. Kalau sudah mandi besar baru suci. Kita lanjutkan yang ke-10, membaca bismillah di pertengahan makan ketika lupa di awal makan. Di awal makan lupa baca bismillah, di tengah-tengah baru ingat. Astagfirullah, saya belum baca bismillah. Gimana bacanya kalau begitu? Bismillahi awal awaluhu wa akhir. Baik, dengan menyebut nama Allah yang awal dan yang akhir, dari awal dan akhirnya. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2107. 2107. Baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakan makanan bersama 6 orang sahabatnya. Terus lalu datang seorang tabi'i, kemudian memakannya hanya dengan 2 suapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oke, bagian bawahnya dibaca. Fa'idha akala ahadukum, bagian bawah, silakan. Apabila salah seorang dari kalian memakan suatu makanan dalam dia menyebut nama Allah atasnya. Lanjut. Dan jika dia lupa padanya, maka tidaklah dia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Silakan. Bismillahi wa awalahu wa akhirahu. Ya. Nama Allah pada awal dan akhirnya. Baik, menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Tolong mic-nya nanti berikutnya diperbaiki ya, karena mengganggu sekali ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor berapa? 11, nomor 11. Membaca bismillah tasbihah ketika memakan makanan yang tidak jelas. Makanan ini dari mana? Enggak jelas. Maka patokannya satu, yang penting zatnya halal. Yang kedua, jika makanan itu dari ahlul kitab, boleh kita makan. Sembelihan ahlul kitab halal kita makan. Ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab Yahudi dan Nasrani? Karena mereka adalah umat pembaca. Beda dengan kita, umat Nabi Muhammad tidak disebut ahlul kitab. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi itu menghafal. Jadi antum-antum ini umat menghafal, bukan umat pembaca. Saya mau tanya, mana lebih keren? Orang yang hafal kok sampai muncul? Hah? Mana yang lebih keren? Menghafalkan atau membaca? Hafal. Ya. Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis. Ya. Nabi turun aja dihafal, turun aja di meroja, terus dihafal. Makanya kita umat Nabi Muhammad tidak disebut ahlul kitab, padahal sama-sama punya kitab yang turun dari langit. Injil dari langit, Taurat dari langit, Al-Quran kitab samawi. Ya. Jadi kalau makanan itu dari negeri ahlul kitab, maka boleh kita makan. Yang penting baca bismillah. Sekalipun mereka ketika menyembelih tidak baca bismillah. Orang Yahudi Nasrani kalau menyembelihkan tidak mungkin baca bismillah. Maka kalau kita dikasih potongan dagingnya, ayam, daging sapi, daging kambing, ini halal. Maka kita saja yang mengucapkan bismillah. Berbeda kalau bukan ahlul kitab. Antum pergi ke Bali, dikasih ayam betutu. Ya, ayam betutu. Enak enggak ayam betutu? Nah, ini kalau kita tahu yang ngasih orang Bali, orang Bali, ya, dan kita tahu bahwasanya dia membelinya di pasar, di tempat di mana dia tinggal. Pasalnya orang Bali, Hindu kan? Maka tidak halal kita makan, tidak boleh. Ya, karena Hindu Buddha tidak memiliki kitab dari langit. Kitab mereka Weda dan Tripitaka buatan para dewa. Termasuk Konghucu punya kitab Tao Te Ching, itu bukan kitab Samawi. Majusi punya kitab Zen Avesta, itu bukan kitab Samawi. Aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa juga punya kitab Serat Centani, Hidayah Jati atau Dharma Gandul, itu bukan kitab Samawi, tapi kitab buatan manusia, sehingga mereka tidak masuk kategori ahlul kitab. Ustaz, saya ke Amerika, saya ke Australia, saya dikasih potongan daging kambing atau daging sapi, boleh tak makan? Boleh, dari ahlul kitab. Tapi kalau Anda pergi ke Jepang, beda lagi. Agamanya orang Jepang Shinto, menyembah matahari. Maka ini bukan ahlul kitab, sehingga sembelihannya, makanannya tidak halal. Nah, kalau saya pergi ke Bali atau ke Jepang, makan apa saya? Ikan. Ikan. Karena bangkainya ikan halal untuk dimakan. Kan ada dua bangkai dan dua darah yang halal dimakan. Anda ulang ya, dua bangkai dan dua darah halal dimakan. Kalau bangkai yang halal, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau darah yang halal, yaitu darah hati dan limpa. Limpa dan hati itu halal. Apalagi limpa di rendang. Rendang limpa. Ya. Di masakan Padang kan itu ya. Tidak apa-apa. Tidak, tidak boleh. Cuma dua ini aja. Hati dan limpa. Ini darah ini. Darah yang halal untuk dimakan. Baik. Sedangkan kalau bangkai ikan, maka dalam hal ini diperbolehkan asalkan itu dari negeri ahlul kitab. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 13. Mencuci piring. Oh, dalilnya di mana nomor 11? Oh, 12 sekarang ya. Yang 11 belum dalilnya. Dalilnya adalah disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nanti bisa dibaca sendiri. Nomornya 5507. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. 5507. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 12. Mencuci piring terlebih dahulu bila makan di tempat ahlul kitab. Anda diundang tetangga, tetangga Anda Nasrani. Anda diberi piring-piringnya dari rumah mereka, bukan piringnya catering, bukan piring dari rumah mereka. Maka kata Nabi, cuci dulu. Lu gimana caranya cuci? Pakai tisu basah. Tisu basah. Kalau mereka tanya, rumah itu bersih piringnya, saya tahu ini bersih. Tetapi Nabi saya yang memerintahkan seperti ini. Karena piring ini bersumber dari rumahnya dia. Kecuali kalau piringnya catering dan cateringnya catering muslim. Apa? Ya ini kan kita tidak tahu piring itu dia pakai. Kita tidak tahu di atas piring itu dia gunakan untuk makan apa. Bisa jadi babi, bisa jadi Allah haramkan. Maka dicuci dulu. Caranya kalau tidak ada air, tisu basah. Itu yang kami ajarkan kepada kita. Kalau makan di negeri, di tempat orang yang non muslim, orang kafir, dicuci dulu. Ya, baik. Jadi ini perlu kita ketahui. Itu tadi nomor 12. Dalilnya adalah Sahih Muslim, nomornya 1930, 1930. Baik. Kita lanjutkan nomor 13. Disunahkan makan, ya betul ya, nomor 13 ya. Disunahkan makan sambil berbicara, ngobrol. Makan itu sunnahnya sambil ngobrol. Makanya ketika makan berjamaah itu disunahkan ngobrol. Berbeda dengan Yahudi. Makanya kita disuruh menyelisihi Yahudi. Yahudi itu kalau makan meskipun barengan, diam-diam, nggak ada yang ngomong. kita makan berjamaah. Sampai tanya, bapak tinggal di mana? Ya, seperti itu. Ya, putranya di mana sekarang? Ya, bagaimana kondisinya? Dan seterusnya, sunnah. Jadi kalau orang tua kita dulu suka menasihati kita, kalau makan jangan ngomong, ya gak ilok, ya dibarengi setan. Malah salah itu. Salah. Maksudnya orang tua saya benar. Saya tidak menyalahkan orang tua. Maksudnya benar. Tapi caranya salah. Maksudnya, lah segera dituntaskan dan dikorai lah hari. Biar gak panjang-panjang gitu. Benar maksud saya. Maksudnya benar. Cuma cara menerapkannya itu salah. Mestinya dikasih pemahaman, makanya pentingnya rumah tangga makan berjamaah karena saling ngobrol. Meskipun anak sudah pada besar-besar, meskipun baru serapi sudah tidak makan bareng, ya, ya apa anakmu ya apa, terus kerjaanmu ya apa, ada kehangatan dalam rumah tangga. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya anak Ustaz, ya berdua sama istri, ya berdua dengan istri, ya. Ini menunjukkan kepada kita mulianya makan berjamaah, berkahnya di situ. Ya, kita lanjut. Itu nomor 13 ada di mana dalilnya? Dalilnya di dalam kitab fikih adab yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhu, hafizahullah taala. Kita lanjutkan nomor 14. Makan dengan tiga jari. Kalau makan pakai jari lo ya, dan itu makan yang bisa dipakai dengan jari. Jangan masak sop, makan sop pakai tiga jari. Jangan ada temu. Ya, itu. Ini yang bisa dijangkau dengan jari. Jari. Tiga jari. Kenapa yuk? Alasannya kenapa? Hikmahnya apa? Nabi mengajarkan kita untuk menjadi orang yang qanaah dan tawadhu, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan dan tawadhu tidak berlebihan. Tiga jari maka ya, makan kurma dengan tiga jari ya, itu terus nanti membuang biji kurma dengan dua jari. Ya caranya dua jari, ada dua bunyi seperti ini, diambil biji kurmanya, diambil terus dibuang atau diletakkan di atas dua jari terus dibuang. Jadi kalau masih ada di sini yang kalau makan kurma seperti ini modelnya, berarti gak taklim, gak ngaji, gak taklim. Ya. Makan kurma itu ada etikanya, dengan dua jari atau ditumpahkan di atas dua jari. Nah itu ya, baik kita lanjutkan. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan ya. Jadi makan dengan tiga jari. Sekalipun lebih dari tiga jari boleh. Ya, misalnya berapa empat jari ini ya. Sebab ada orang itu kalau makan itu lima jarinya main semua. Ya. Nah, ini biasa kalau udah kayak begini buat perindapan ya. Perindapan ya. Anda tanya aja Anda dari perindapan ya, seperti itu. Iya, dan nggak usah tersinggung, saya sendiri orang India kok. Iya, seperti itu. Cuma beda saya bukan pendapat. Ya, kita lanjut. Ya, lanjut yang nomor 15. Memungut makanan yang terjatuh di lantai, nggak pakai dalil belum 5 menit. Ada. Itu sponsor, itu sponsor. Jadi kalau makanan jatuh segera ambil, bersihkan yang kotor, buang yang bersih, maka. Dan tidak ada batasannya berapa lamanya. Ada. Ya, begitu jatuh maka ambil yang kotor, buang yang masih bersih, maka. Memungut makanan yang terjatuh di lantai. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka dalilnya Sahih Tauhid wa Tarhib 2160 2160 2160. Ya, baca. Dari Jabir radhiyallahu anhu dan dari dari-darinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya apabila satu suap makanan salah seorang kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya terus dan membuat bagian yang kotor. Loh, membuat bagian yang kotor terus kemudian memakannya terus, dan janganlah dia membiarkannya untuk setan, dan jangan dia biarkan untuk setan. Lanjut. Dan janganlah dia mengelap tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilati jari-jari tangannya. Tuh, jangan segera tangan yang habis kita pakai makan tadi itu dilap dengan sapu tangan atau dengan waslap atau dengan air atau dicuci. Jangan-jangan sebelum dijilati lebih dahulu. Seperti ini. Lanjut teruskan. Karena sesungguhnya dia tidak tahu pada bagian manakah yang manakah berkah itu berada. Dia tidak tahu pada bagian manakah berkah itu berada. Dijilatin. Ya, bahkan bukan hanya tangannya, bahkan Nabi mengatakan pada tempat makannya, jadi piringnya, jadi bukan berarti piring ini misalnya piring, bukan berarti diangkat terus dijilatin gitu ya, bukan ya, bukan. Ini kalau ajar awal kita kayak gini lupa siapa yang ajar begini, bukan. Jadi seperti ini, karena kita tidak tahu mana letak berkahnya itu di mana. Tangan jilatin seperti ini. Bahkan bukan hanya itu, ada lagi minta dijilatkan ke orang lain. Boleh. Nabi ngajarkan, makanya kalau punya istri dua, tangan kita dijilatin. Masya Allah. Ya, masih muda-muda ya. Belum waktunya. Belajar yang bagus ya. Belum waktunya. Ini bahasan 18 plus ke atas ya. Kita lanjutkan. Jadi intinya adalah yaitu memungut makanan yang terjatuh di lantai. Jadi intinya Nabi mengajarkan kita jangan mubadir, jangan melakukan perbuatan tabdir, karena tabdir ini adalah perbuatan syaitan, saudaranya syaitan. Ya, pemboros-pemboros itu teman saudaranya syaitan. Innal mubadirina kanu ikhwan syayatin. Baik, kita lanjutkan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang satu ini kadang kalau sudah apa ini, mohon maaf ini ya, kalau pada apa ini diminta untuk membimbing umroh, itu saya betul-betul sedih. Kenapa? Karena di depan mata saya sendiri, terutama kalau restoran bintang 5 ya, hotel bintang 5 itu makanan sekian banyak, kalau udah habis itu bukan dibagikan ke karyawan atau ke orang-orang miskin, dibuang ke sampah. Buang ke sampah. Jadi ini makanan bukan makanan kelasnya, kelas internasional ini ya. Itu daging tidak ada yang kecil-kecil, daging itu besar-besar ya, ikan itu besar-besar, belum lagi kue-kue macam-macam itu dimasukkan semua ke sampah langsung dibuang. Saya sempat bilang sama manajernya, di bawah hotel ini banyak orang fakir miskin, mereka minta belum makan, antri untuk mendapatkan uluran makan orang yang pengen sodako. Jadi di sana itu banyak orang sodako itu beli paketan. Jadi seperti ayam goreng, apa junk food itulah, seperti itulah. Nah itu satu paket 10 real. Nah nanti misalnya beli 20 paket berapa real dibagikan kalian. Mereka antri mau dibelikan ke sini, nggak bisa. Atau ya sudah deh, kalau memang itu nanti menyulitkan, karyawan-karyawan yang kerja di resto ini, mereka itu tinggalnya di mes-mes yang tidak memenuhi syarat, orang-orang Bangladesh, orang-orang ya seperti itulah, mau didikasikan sama mereka, enggak, ini sudah aturannya begini. Jadi ya Allah, saya itu kalau sudah lihat ini sedih saya. Saudara kita di Gaza mengais-ngais sampah, cari makanan sampai ada anak kecil yang berkata, dia mengatakan, saya ingin masuk surga saya. Saya ingin berperang, terbunuh karena saya ingin masuk surga. Karena di surga tidak ada kekurangan makanan. Di surga banyak makanan. Daripada saya hidup di dunia tidak ada makanan. Coba lah ini dibuang-buang. Jadi ini menunjukkan kepada kita, jangan ya, makanya menyisakan minuman, air, atau makanan jangan. Kalau memang itu harus sisa, air, siramkan ke tanaman saja, ya, biar bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa? 17. Tidak makan sambil bersandar, tidak boleh. Makan sambil senden, tidak boleh. Senden. Ya, ini paling enak memang, makan sambil senden itu ya, nggak boleh. Jadi tegak, kecuali terkena udur, sakit, atau kondisinya tua, lemah, beda sakit ya, beda. Tapi kalau sehat walafiat, tegak, bukan senden, bukan. Ya, jadi tidak boleh makan sambil bersandar. Dalilnya di mana? Sahih Bukhari. Ini bukan Sahih Bukhari nomor 5399 dari Abu Juhaifa radhiyallahu an, dia berkata, baca silakan. Dari sahabat Abu Juhaifa radhiyallahu an, dia berkata, suatu ketika apa berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut, kemudian beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang ada di sisinya, lanjut, aku tidak akan makan sambil bersandar. Aku tidak akan makan sambil bersandar. Terus selesai ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan bahwasanya aku makan tidak bersandar. Ya, kita lanjutkan sekarang yang ke 17 dan 18 ya. 17 dan 18. Yang nomor 15 apa nomor 15 tadi? Makanan nomor 16. Oh ya, berarti sekarang yang nomor berapa ini? 17. Nomor 17 adalah yaitu menjilati jari-jari tangan sebelum membersihkannya. Nah ini yang tadi kelewat satu. Tapi tadi sudah saya jelaskan tadi ya, menjilati jari-jari tangan sebelum membersihkannya. Nomor 18 sekarang, tidak boleh makan sambil telungkup. Gak boleh. Tengkurap, gak boleh makan sambil telungkup. Biasanya ini paling enak ini, apalagi kalau nonton televisi gitu ya, sambil telungkup sambil makan kacang, maka gak boleh ini seperti ini ya. Tidur sambil telungkup tidak diperbolehkan. Makan sambil telungkup tengkurap tidak diperbolehkan. Dalilnya di mana? Dalilnya riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud nomornya 3774 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Silakan baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari dua tempat makan. Apa itu? Duduk menghadap hidangan. Apa itu? Yang pertama, duduk menghadap hidangan yang padanya diminum khamr. Terus, dan serta seseorang makan dalam keadaan tengkurap. Ah, ya. Jadi mungkin nanti pegangannya agak anu begini mungkin ya, karena mungkin jam. Iya, dari sana. Jam. Betul, ya. Ya, yang pertama yang dilarang adalah yaitu makan yang di situ dihidangkan khamr, tak boleh. Makanya kalau kita masuk hotel, biasanya di dalam kamar hotel itu ada almariesnya. Ketika kita buka biasanya ada minuman beralkohol, maka jangan sampai di dalam kamar hotel tersebut ada sesuatu yang Allah haramkan, malaikat rahmat tidak mau masuk. Jadi minta saja housekeepingnya atau petugasnya untuk mengambil minuman tersebut. Saya juga pernah diundang satu acara perhelatan ditaruh di sebuah gedung. Rupanya orang ini relasi bisnisnya apa ini banyak, sehingga bukan hanya muslim yang diundang, tetapi non muslim juga diundang. Lah rupanya tempat duduknya itu sudah dipisah-pisah memang. Jadi beberapa teman-teman yang itu pengajian itu juga diundang satu meja bulat ini 10 orang, gitu ya. Dan ada nama-namanya. Ternyata ada kejauhan. Ternyata kita lihat ada orang yang jelaslah bukan muslim tetapi non muslim, ya. Dan ternyata kita lihat di mejanya itu dihidangkan ada khamr. Maka saya bilang, maka kita segera keluar dari tempat ini. Segera, kita tidak boleh makan atau berada di tempat yang di situ dihidangkan khamr. Ini tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita sampaikan, belum usah belum makan dengan apa. Ya, saya berikan nasihat sebaiknya tak boleh ada khamr. Oh gitu, iya ini apa relasi sudah. Ya, jadi nggak boleh. Terus yang kedua, makan sambil telungkup itu dilarang. Kita lanjutkan yang nomor 19, tidak mengambil dua kurma sekaligus kecuali jika telah diizinkan. Kita disuguhi kurma, langsung ngambilnya satu atau dua saja. Boleh. Ya, Ustaz kalau disuguhinya itu kacang, ini yang nggak boleh itu kurma. Lalu kan kacang katanya cili-cili. Satu, ya. Ini indah, ini kurma, ya. Jadi kalau kita disuguhkan kurma, ya, bisa dikotakkan kecuali kalau diizinkan. Silakan mau diambil sesudahnya, silakan. Nah, tapi kalau tidak ada itu, maka ambil satu saja. Ya, kalau diizinkan baru boleh ambil satu atau dua. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 20, jalannya menyusul aja ya. Jika makan kurma, maka buanglah bijinya dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Seperti tadi yang saya contohkan, ya, diletakkan di atasnya atau kita ambil, terus kemudian kita buang. Ya. Baik, terus 21, disunahkan menyuapi istri dengan tangan suami. Menyuapi istri, makanya pentingnya makan berjamaah suami. Ya, baik. 22, apabila bertepatan dengan iqamah sedang makanan sudah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum sholat. Sebab kalau tidak, ketika sholat kepikiran itu. Kepikiran, saya mau tanya kepada antum, mana yang lebih baik? Makan-makan mikiri sholat atau sholat mikiri makanan? Makan mikiri sholat. Mana yang lebih bagus? Kita makan kepikiran sholat atau kita sholat kepikiran makanan? Kita makan kepikiran sholat. Yang benar itu, yang bagus itu ya makan kepikiran sholat daripada sholat mikirin makanan, itu malah tidak khusyuk, mengurangi pahala sholat kita. Apalagi kalau sudah misalnya nih, misalnya kita sudah pesan makanan kita sukai, aku pesan ini ya, jangan dimakan dulu aku tak sholat. Ternyata begitu sholat anak kita misalnya makan, ya dibunyikan lagi. Ya, itu dalam hati, tak ingin, tak bisa tahu apa. Imamnya ada tahu bisa al-taqwa suratnya. Wah, kesumpah gitu. Ya, wah, tak tahu mana. Nah, itu makanya, makan dulu, baru sholat. Ya, kalau puasa buka dulu, batalkan baru sholat. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang nomor berapa? 23, bolehnya makan di masjid, boleh, tidak ada larangan. Tapi saya pernah menjumpai ada masjid bertuliskan di salah satu dinding masjid, tidak boleh tidur di masjid dan tidak boleh makan di dalam masjid. Loh, siapa yang melarang? Padahal ada dalilnya, boleh asalkan menjaga kebersihan. Ya. Seperti itu, tidur di masjid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau beliau berselisih dengan istrinya, putri Nabi Fatimah bintu Muhammad SAW, itu pergi ke masjid. Dulu sahabat Nabi kalau repot dalam rumah tangga, itu ke masjid. Makanya kalau ada jamaah kalau al-khalil, kapolik-polik repot dari masjid. Repot ini ya. Dicoba, daripada kemudian pergi ke kafe. Ya, terus ketemu seseorang, kalau orang itu berkata, aku bisa memahami apa yang kau rasakan. Habis ada. Jangan yang satu ini. Jangan. Ya, aku bisa menjadi curhatan isi hati. Jangan nanda. Ini saya tanya. Ya, mending masjid. Ya, apalagi dengan anak-anak di jemput ke Quran. Ada mati. Gitu. Daripada ke kafe, mesti cedak gitu. Ya. Tolong bedakan ya, tolong bedakan antara lezat dengan bahagia. Orang itu mendengarkan musik hanya sebatas lezat, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Orang mendengarkan musik itu lezat, tapi dia tidak bahagia. Bahagia itu mendengarkan Al-Quran plus kelezatan, itu Al-Quran. Seperti itu. Oleh karena itu maka dalam hal ini tidak apa-apa makan di masjid, tidur di masjid, asalkan tetap. Lah ini tidak sudah dikasih keringanan, rukhsah keringanan oleh takmirnya, tidak apa-apa di masjid. Apalagi aksinya non-stop 24 jam. Lah tapi sahir bisa mah. Apa ilar ini ya? Sabuti-putih jelas. Ini karpetnya ini asal. Sehingga orang ketika sujud bau tidak sedap. Yang kayak begini, ya maka ya jangan, berarti kita mendolimi orang lain, ya. 24 terakhir, menutup 24, makan ketika tawaf hukumnya makruh, Jadi ketika tawaf sambil makan, ya, ketika tawaf mengitari Ka'bah sambil makan, hukumnya makruh. Ya, lo memangnya apa saja yang dibenci yang makruh ketika tawaf? Nah ini mumpung ini babnya, ini bab masalah ini, saya sampaikan ringkas saja. Jadi ketika tawaf, kalau Bapak Ibu dimakdirkan menunaikan umrah atau haji, tawaf mengitari Ka'bah, maka yang tidak boleh, maksudnya itu dibenci, makruh, 6 poin. Ketika tawaf, 6 poin, hindari. Yang pertama adalah mengeraskan suara ketika berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, walailah, labbaik Allahumma labbaik. Sir aja, sir. Allah tidak tuli. Allah maha mendengar, bahkan Allah mengetahui isi hati kita. Maka tidak boleh mengeraskan suara seperti itu. Nomor dua, bicara yang tidak ada hajat. Saya pernah bawa jamaah seperti ini. Ketika tawaf, ya, ini bicara yang tidak ada hajat. Kecuali kalau ada hajat, tidak apa-apa. Misalnya, bicara yang ada hajat. Bapak geser jamaah ke kiri, itu khotibah. Khotib nanti akibatnya, jamaah kita terpotong oleh jamaah lain. Ke kiri aja, ambil kiri, jangan terlalu menengah. Nah itu gak apa-apa, ada aja. Ini gak bicara, apa katanya dia? Ustaz, begini ini wongin wahyu-wahyu. Repot ini ya, saya bilang gak boleh Pak. Iya, ini kita lagi tolong pakai baju ikhram lagi. Nanti akibatnya pahala umrohnya hilang ya. Sebenarnya yang kemana gak ada dulu. Ya seperti itu ya. Mari nonton ini masih diteruskan sama dia. Diteruskan. Jadi kata-kata saya tidak dirokan. Mari nonton ini saya nonton bujuku. Ya. Jangan ya. Ada Turki, ada Eropa, ada. Jangan, sudah fokus ibadah aja ya. Baik. Nomor tiga, bersenandung syair. Tak boleh. Tawaf bersair. Ini bukan malah bersair, baca Pancasila. Pancasila, satu, kedua. Ini tawaf loh ini, baca Pancasila. Kan viral ya waktu itu ya, viral. Itu tidak boleh itu ya. Nomor empat, yaitu menahan kencing atau menahan buang air besar. Tidak boleh. Selesaikan dulu hajatnya, baru kemudian tawaf. Yang nomor lima adalah makan ketika tawaf. Nah ini materinya. Jadi ini dibenci ketika tawaf makan. Ya. Yang nomor lima, nomor enam maksud saya ya. Nomor enam adalah menutup mulut dengan tangannya. Ya. Kecuali kalau menguap, nggak boleh mulutnya ditutup. Nggak boleh, karena mungkin bau mulut ya. Dan yang namanya orang tawaf, ya kita bisa tahu lah bau mulut ya nggak karu-karuan ya. Makanya kita nggak perlu menghisap permen karena memang makruh hukumnya. Ya apa adanya, kumur aja. Ya baik. Jadi termasuk wanita bercadar harus dibuka cadarnya. Kecuali wanita yang terkenal kecantikannya. Karena cantik itu kan ada dua, ada cantik yang ijma, ada cantik yang masih khilafiyah. Ya, maksudnya cantik ijma itu apa? Semua orang mengatakan dia cantik, itu ijma, sepakat. Ada yang masih khilafiyah, masih wakil itu ada. Ya. Ini wanita yang terkenal kecantikannya, maka itu boleh menutupkan sampai pangkal hidung. Setelah itu kemudian dibuka lagi. Jadi nggak boleh diikat lagi cadarnya, nikomnya, ya. Terus ada lagi satu lagi, yaitu menyala-nyala jari. Jadi ketika tawaf sambil membunyikan jari-jemari, melakukan tasbih, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal satu materi, yaitu petunjuk Nabi sesudah makan, pendek saja cuma 5. Nanti bisa kita, atau langsung aja ya, kita anggap tuntas hari ini. Yang pertama adalah petunjuk Nabi sesudah makan, cuma 5 poin aja. Satu, berdoa setelah makan. Gimana doanya setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'ama wasata wa sawwahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman serta memudahkan kami menelan dan mencernanya serta memberinya jalan keluar. Misalnya kayak gitu doanya. Itu doanya setelah makan. Kalau sebelum makan tidak ada doa, hanya bismillah. Jadi kalau doa Allahumma barik lana fima razaqtana, maka ini riwayatnya lemah. Nomor dua, doakan orang yang sudah kasih makan kita. Doakan. Jadi kalau kita diundang makan, diantar makanan atau ditraktir, doakan orang yang mentraktir kita makan tadi. Apa doanya? Allahumma barik lahum fima rozaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkailah keberkahan, berikanlah keberkahan kepada mereka dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka, berilah mereka rahmat. Ya. Nomor tiga, tidak boleh duduk berlama-lama setelah makan. Kalau diundang orang, segera keluar. Habis makan selesai. Istilahnya SMP, sudah makan pulang. Seperti itu, jangan berlama-lama. Kasihan saya berbentuk gigi. Biskapi ditokno, kak moli-moli. Ya, karena rumpun. Ya. Nah, jangan kasihan saya berbentuknya. Jadi tidak duduk berlama-lama setelah makan. Nomor empat, mencuci kedua tangan ketika selesai makan. Ya. Setelah selesai makan, mencuci. Sebab Nabi mengatakan bahwasanya jangan sampai kata Nabi tidur dalam keadaan tangannya bau amis, tangannya bau masakan. Kenapa? Karena jin suka menjilati tangan pada waktu tidur dalam kondisi amis, bau makanan, bau sambal, bau terasi, masih bau ikan. Tak boleh, bersihkan, bersihkan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan itu kalau terjadi sesuatu pada dirimu, kata Nabi, maka jangan pernah menyalahkan orang lain, tetapi salahkan dirimu. Kenapa? Orang kalau tidur berkeringat, tidur keringat, terus tangannya masih bau masakan, lalu tubuhnya gatal, dipakai garam, maka dia akan bilang. Makanya kata Nabi, jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri. Makanya kalau bisa mau tidur, itu tangan jangan sampai bau. Ya, seperti itu. Terakhir, berwudu setelah makan daging onta. Khusus daging onta. Ya, coba dibuka Abu Dawud, kita tutup habis ini dengan ini, setelah itu kita akhiri. Abu Dawud nomor 184, ayo baca. Abu Dawud 184, cepat dikit. Abu Dawud 184, silakan. Baca Abu Hurairah, silakan. Dari Antara bin Asyid Raja Lokal, dia berkata, yeah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berwudu karena makan daging onta. Bagaimana wudu dengan makan setelah makan daging onta? Apa kata Nabi? Maka beliau selalu bersabda. Ya, wudulah, silakan. Berwudulah karenanya. Berwudu kalau habis makan daging onta. Ustaz, ini bukan daging, susu onta atau minyaknya, minyak sapi onta. Bagaimana? Yang saya tahu pendapat ulama yang kuat katanya, nggak apa-apa, nggak usah wudu. Yang wudu itu kalau dagingnya. Tapi kalau susunya, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, nggak usah wudu. Ya, yang dikomentari itu cuma dagingnya. Lanjut teruskan, silakan. Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Kalau habis makan daging kambing, apakah berwudu? Lanjut. Sabda. Isinya, janganlah berwudu karenanya. Gak usah wudu kalau habis makan daging kambing, makan daging ayam, gak usah wudu. Yang wudu itu makan daging onta. Jadi kalau Anda sekarang punya air wudu, masih suci, makan daging onta batal wudu Anda. Batal. Karena makan daging onta itu seperti kentut, kok batal wudu? Kok batal wudu? Lanjut teruskan. Dan dia juga ditanya tentang mengerjakan sholat di tempat padatan onta. Kenapa? Apa kata Nabi? Maka beliau selalu bersabda saja. Isinya, janganlah kalian mengerjakan sholat di tempat itu. Jangan sholat di kandang onta. Kenapa? Karena sesungguhnya dia termasuk syaitan. Jadi tempat kandang onta ini tempat sarangnya syaitan, sarangnya jin. Makanya kita kalau habis makan daging onta suruh wudu supaya tidak terkena pengaruh jin. Nah itu. Kalau kambing, lanjut silakan. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di tempat pemakaman kambing. Bagaimana sholat di kandang kambing? Silakan. Maka beliau selalu bersabda. Silakan. Sholatlah di dalamnya. Sholatlah di kandang kambing. Kenapa? Karena sesungguhnya tempat itu mengandung berkah. Oh, tempat kandang kambing itu ada berkah. Sudah pernah nyoba? Sudah dicoba? Oh, sudah ada Al-Qawadir beserta kandang kambing. Iya, karena ini berkah. Sholat. Loh, kotorannya gimana? Najis. Loh, rumusnya setiap hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ya, tidak najis. Buktinya Nabi menyuruh kita dalam dunia pengobatan, Ibu Nabawi minum kencingnya onta. Boleh kan? Berarti kencingnya onta boleh diminum pengobatan. Itu ada. Berarti kencingnya onta tidak najis. Oh, bagaimana menyuruh kita minum untuk pengobatan? Seperti itu. Nah, kalau kencingnya Nabi, enggak, sudah jangan ditambahi. Ini khusus kencingnya onta saja. Jadi hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Tapi kalau hewan haram dimakan, najis, cicak, itu tidak boleh dimakan. Kotorannya meskipun kecil, jatuh di karpet atau sajadah, najis. Karena hewan ini haram untuk kita makan. Seperti itu. Ibu-ibu misalnya jalan di satu jalan terkena kotoran sapi, maka dalam hal ini adalah nggak usah diujek, jalan di tempat yang kering ya, maka tempat yang kering itu sebagai penyucinya, bisa dibagi sholat, nggak najis. Makanya ibu-ibu yang jadi panitia kurban, terus kemudian pakaiannya itu mungkin bagian pendistribusian motong-motongnya ya, atau mungkin bapak-bapak yang terkena darahnya sapi, kecipratan darah kambing, dipakai sholat, sah. Nggak apa, nggak najis, karena dagingnya halal kurban. Yang tidak boleh yang najis itu kalau hewan itu adalah haram dimakan. Kalau kotoran kucing, Ustaz, gimana kotoran kucing? Ini nggak usah dibahas ya, ini ulama beda pendapat ya. Ada sebagian ulama mengatakan itu tidak najis kotoran kucing. Ada sebagian ulama mengatakan najis kotoran kucing. Kucing ini wallahualam. Bahkan di antara para asatidz kita juga terjadi perbedaan pendapat. Jadi nggak perlu kita besar-besarkan, ya tergantung keyakinan kita masing-masing. Wallahualam wa bissawab. Ya, demikian. Ada pertanyaan dari saya, dua pertanyaan sekaligus untuk ini, untuk materi yang bersih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendapatkan rahmat dari Allah. Ustaz, yang pertama tadi dinukil tentang darah yang halal adalah limpa hati. Nah, ini yang pertama pertanyaannya, bagaimana kita ini mungkin semuanya ini penggemar jenis penyetan ayam besar. Ya. Saat makan ayam itu di bagian dada khususnya, itu kan kayak ada keroakan tulang lunak. Nah, itu biasanya ada semacam apa ya, bercak gumpalan hitam. Ya. Ya, ini yang kita tanyakan, bagaimana ketika kita mendapati di gumpalan itu kita makan atau kita sisihkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana menyikapi tadi disampaikan kalau kita ke rumahnya orang Nasoro yang makan kita misalnya kita bawa tisu kita lap. Tapi bagaimana jika orang Nasoro itu tetangga kita, mereka menginginkan kita dengan makanan, tentunya kan kirimnya kan berasal dari rumah mereka. Ini bagaimana kalau mereka menghidangkan makanan itu di piring mereka, misalnya itu lauk-lauk yang memang sudah siap kita santap. Jazakallah khairan. Fika barakallah wa jazakallah khairan. Baik, pertanyaan nomor satu. Kadang-kadang kita ketika kita beli ayam atau bebek ya, terutama bagian dada, memang betul di tengahnya itu ada gumpalan hitam. Itu adalah darah beku yang ikut tergoreng. Berarti itu dibel. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Bagaimana kalau kita beli ayam goreng? Saya tidak sebut nama brand-brandnya. Ayam goreng. Ya. Ternyata ketika kita makan tulangnya ada darahnya. Kelihatan ada darahnya. Ya apa ini Ustaz? Katanya para ulama, boleh tetap ayam itu kita makan. Karena apa? Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dan tidak mungkin kita disesep-sesep, tidak mungkin. Nah, seperti itu, biarkan aja. Kan kadang-kadang kita beli ayam-ayam yang jambut-jambut itu kan, kalau kita buka, tulangnya ada merahnya, kayak ada darahnya. Maka ini di luar kendali kita, tidak apa-apa. Adapun yang tadi yang ikut tergoreng itu gumpalan darah yang ikut tergoreng, maka itu didek ya, maka tidak boleh kita makan ya. Baik, itu nomor satu. Yang nomor dua adalah yaitu kita diantari orang non-muslim, makanan di piring mereka sudah siap saji, maka kata para ulama selama itu adalah zatnya halal, maka tidak apa-apa kita makan. Dan yang pertama itu. Yang kedua, makanan ini tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan mereka. Misalnya ya, itu adalah upacara kematian misal. misa dan ternyata mereka bagi-bagi makanan, maka yang kayak begini jangan dimakan ya. Atau misalnya makanan dari acara ritual-ritual khusus mereka, maka ini jangan dimakan. Tapi kalau ini bukan ritual khusus mereka ya, seperti acara di mana mereka pindah rumah atau apa dan seterusnya, maka enggak masalah. Tasyukuran karena dia berhasil, enggak masalah, selama itu halal zatnya. Wallahu a'lam wa bissawab. Adapun piringnya itu piring mereka, maka ini tidak terhindarkan, enggak masalah. Maka kita husnudzon saja ya, dan tidak perlu kita tanyakan, piringmu ini kamu pakai apa saja? Kalau ya seperti itu, wallahu a'lam wa bissawab. Ya, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.